Jawab Jakob, kenapa malas? Lah ya itu. Ini agak aneh, tidak lazim, tapi masalah utama dalam hidup kita itu karena kita berdoa. Kalau Anda tidak minta kaya, Anda tidak dikasih masalah tentang uang. Kalau Anda tidak minta jadi sarjana, Anda tidak diberikan masalah dengan ulangan, ujian, skripsi yang ditunda-tunda itu. Ayo. Karena Anda berdoa, maka Tuhan memberikan jalan, dan jalan itu jalan naik. Membutuhkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang yang biasa jalannya datar. Kan Tuhan selalu menjanjikan derajat yang tinggi, yang naik. Itu kan tanda bahwa perjalanan hidup itu bukan datar. Life is never flat. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang indah di atas, yuk kita belajar mengenali bahwa yang kita lakukan tidak tepat. Dua hal, ganti, perbaiki cara melakukannya. Ganti yang Anda lakukan atau perbaiki cara Anda melakukannya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kalau masih belum mendapatkan kesuksesan, ganti yang kita lakukan atau perbaiki cara melakukannya. Baik, super sekali. Dan langsung saya berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di Bandung di malam hari ini untuk bertanya. Katakan Anda, penanya yang pertama. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, di mana logika seseorang itu tidak akan keluar kalau yang seperti saya tangkap. Apabila kita tidak mau melakukan perubahan, tapi pada dasarnya setiap manusia ada rasa canggung dan rasa bosan Pak dalam menjalani hidup ini. Apabila dia berada pada titik jenuh, di mana dia tidak bisa bangkit untuk lebih baik lagi nantinya. Apakah harus kita tetap berada seperti itu atau mencari kiat lebih banyak lagi Pak supaya nanti kita dapat lebih maju lagi? Jangan duduk, langsung jawab. Enaknya diteruskan gak? Enak Pak. Diteruskan Pak. Bosannya diteruskan? Tidak Pak. Nah, itu sebabnya Pak, Bapak itu sudah tahu jawabannya, masih bertanya. Banyak orang lambat hidupnya karena itu. Sudah tahu apa yang menggelisahkannya. Dia menunda sesuatu, sudah tahu. Tetapi tetap meneruskan penundaan. Kita itu sudah tahu jawaban, kita itu bertanya, mudah-mudahan dijawab yang meringankan kesalahan kita. Jadi saya bilang, gak apa-apa, teruskan aja. Terus saya bilang, alhamdulillah, jadi gak apa-apa ya Pak ya. Ya bersabarlah dalam kesulitan. See? Kalau gitu yuk, jangan bertanya dulu kalau sebetulnya Anda sudah tahu jawabannya. Lakukan dulu. Kalau Anda mau bertanya itu begini, Pak, ke kantor pos di mana? Karena Anda tidak tahu kantor posnya. Tapi Kak, caranya jalan ke kantor pos gimana? Jalan. Yang Bapak tanyakan itu tadi adalah keputusan untuk berubah. Itu saja. MTGW Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai logika laki-laki. Saya ingin bertanya lagi kepada Pak Mario bicara mengenai kesuksesan yang baiknya dimiliki oleh seorang laki-laki. Ini juga berbicara mengenai keberanian. Nah, Pak Mario, untuk mencapai kesuksesan kita harus memulai. Banyak orang yang ragu-ragu untuk bisa mendapatkannya karena khawatir dan punya rasa takut akan kegagalan. Pak Mario melihat bagaimana? Gagal itu mudah sekali loh sebetulnya ya. Kenapa kita takut sekali gagal? Gagal itu gampang kok. Lihat kenapa saya tadi tersenyum. Ini loh ya, hidup ini kan naik tangga. Banyak orang ingin sampai di atas, tetapi di sini lama sekali. Untuk naik ke berikutnya lama sekali. Mereka takut gagal, padahal sudah gagal. Orang lama di satu tempat itu sudah gagal. Kok takut gagal? Pak Mario, saya takut gagal. Sudah. Sudah, sebagian besar di antara kita sudah gagal memulai. Gagal melanjutkan. Sebagian besar di antara kita hanya seonggok awalan. Mengawali, tidak pernah menyelesaikan. Ayo, berapa banyak? Awal, semua awal. Jadi A, itu alfabet A di filenya itu banyak sekali. Foldernya itu A. Awal. Yang sedang berlanjut sedikit sekali, yang selesai hampir tidak ada. So hidup itu naik. Kalau Anda gagal di satu tangga, bagaimana Anda berharap sukses di tangga berikutnya? Move up. Cara terbaik untuk move up, move on dulu. Ya, jangan lama-lama menderita. Memang laki-laki itu tidak baik, ya sudah lupakan. Lalu move up ke laki-laki yang paling enggak lebih tinggi sedikit badannya. Lebih tegas dalam janjinya, jangan menunggu terlalu lama. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, tapi tidak kepada yang menunggu terlalu lama. Move up. Itu, Mas. Ya, super sekali. Terima kasih, Pak Mario, untuk jawabannya. Saya kembalikan ke pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di Bandung. Penanya berikutnya. Ya, silakan, Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Perkenalkan, nama saya Jajang Mulyana. Asli, Pak, dari Bandung saya. Kelahiran Bandung. Kelihatan, Pak. Begini, Pak Mario. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Kurela menggenggam bara api demi cintaku padamu. Betul. Itulah yang sering kita dengar dari lagu-lagu dan syair-syair tentang cinta. Betul. Tapi banyak sekali yang setelah satu bulan, dua bulan, merubah lagu dan syairnya menjadi demi cintaku padamu, kurela kawin lagi. Betul. Masalahnya apa, Pak? Yang jadi masalah adalah tentu masalah kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan berumah tangga, walaupun saya belum menikah, Pak, tapi saya pernah dengar bahwa banyak tantangan-tantangan yang akan menggoyahkan keutuhan dan keteguhan cinta. Nah, diantaranya adalah salah satunya adalah masalah kebosanan, sehingga banyak yang kawin cerai, banyak yang selingkuh, banyak yang poligami karena mengikuti nafsu syahwat bukan karena izin agama. Pantes nggak menikah orang ini ya. Maka yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ada cara-cara tertentu atau bagaimana pengalaman Bapak Mario tentang cara mengatasi kebosanan yang akan mengganggu keutuhan dan keteguhan cinta? Itu saja, terima kasih. Tidak salah, Pak, laki-laki itu kalau kemudian pernikahannya tidak baik. Wong dia kan janjinya mau naik gunung, mau mengarungi lautan, mau masuk ke hutan, ya jarang pulang, Pak. Bang Toyib itu loh. Sih, wanita itu suka dijanjikan yang berlebihan. Wanita itu dijanjikan yang pas-pasan, tidak tertarik. Coba, UMR tertarik gak? Tidak. Itu kan apartemen, rumah. Walaupun itu status sisasi, tidak mungkin. Sik, Pak, jadi kalau begitu begini. Bapak tadi bicara mengenai bosan. Satu, orangnya harus bosan dengan dirinya untuk dia bosan dengan kehidupan. Saya harus bosan dengan diri saya, baru saya bisa bosan ke Mas Hilbram. Kalau saya tertarik dengan diri saya akan jadikan Mas Hilbram teman baik saya karena saya ingin menghibur diri saya sendiri. Mas Hilbram, yuk keluar, yuk minum kopi itu. Kalau saya bosan dengan diri saya, baru istri saya membosankan. Tapi karena saya tertarik tentang kebahagiaan saya, Pak, saya tidak punya waktu untuk membiarkan diri ini tidak menjadi perhatian baik bagi orang lain atau menghadiahkan kebaikan bagi orang lain. See? Nah, Bapak itu termasuk ATC. Ahli teori cinta. ATC. Orang-orang ATC ini jarang menikah, Pak. Itu fenomena di kampus. Jarang doktor bisnis berbisnis karena tahu resiko berbisnis. Wah, ini koefisien ininya, oh ini risk factornya ini. Gak usah lah, gitu kan. Nah, Bapak gitu tadi. Tahu caranya kita mengenali orang-orang ATC, ahli teori cinta. Kata cinta itu kan biasa. Kalau dia itu, dia tidak. Dia bilangnya gini, cinta. Itu laki wanita langsung lari, Pak, kalau dengar Bapak. Oke, mudah-mudahan setelah ini Bapak menjadi lebih wajar gitu. Betul, ini loh Pak, yang disenangi wanita itu ini loh Pak ya. Jadi pada Bapak, wah ini begitu, langsung aja datang lalu gini, menikah yuk, gitu. Itu mereka langsung bilang, yes, yes, yes, gitu loh Pak. Ya, dicoba. Oke. Karena ramai sekali di sini, saya akan beri kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Mario Teguh. Saya lanjutkan dengan penanya berikutnya. Siapa? Angkat tangan Anda. Ya, silakan Ibu. Pak Mario, salam super. Salam super Ibu. Saya Mawarni, asli dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan adalah, biasanya laki-laki kan selalu mengedepankan logika dibandingkan dengan perasaan. Padahal sebenarnya kalau disandingkan logika dengan perasaan itu sebenarnya melengkapi gitu Pak. Nah itu yang jadi pertanyaan para kaum wanita. Apa umumnya. Pertanyaannya? Iya, kenapa laki-laki biasanya mengedepankan logika dibandingkan dengan perasaan? Good. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mendengar? Apakah menurut Anda laki-laki lebih cepat move on daripada wanita? Menurut saya iya. Oh yes, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Laki-laki cepat move on. Kenapa? Satu, laki-laki itu lebih praktis. Gak cocok, cari gantinya. Wanita enggak berharap, ku berharap, gitu kan? Lalu paling sering yang mengatakan ini siapa? Yang paling sering mengatakan terlanjur. Ayo, laki-laki itu perempuan. Itu sebabnya laki-laki lebih praktis, enggak ada istilah terlanjur. Istilah next. Next. Oke. Okay. Kedua, kenapa laki-laki cepat move on dibandingkan wanita? Karena yang membuat wanita sedih itu laki-laki. Yang menyiksa wanita itu kan laki-laki. Satu-satunya masalah wanita itu laki-laki. Masalah laki-laki apa? Bukan, masalah laki-laki bukan wanita. Laki-laki yang lebih kaya. Iya Pak. Iya dong. So, logis gak ya? Nah kalau logis, jangan mengkritik logis atau tidak logisnya orang. Saya bertanya, apakah logika itu Anda gunakan bagi kebaikan diri Anda sendiri? Memprotes tidak logisnya orang, Anda sendiri korban dari logika yang salah. Perbaiki diri sendiri itu lebih penting. Baik, dan sekarang saya lanjutkan untuk sahabat super yang hadir di studio, silakan diambil alat pollingnya yang sudah ada di bangku Anda. Kita akan melakukan polling, Anda pilih satu dari tiga pilihan yang ada ya. Pollingnya seperti apa? Kita lihat sama-sama, ini dia. Logika apa yang menjadikan laki-laki ragu menikah menurut Anda? Yang A, cinta dan pernikahan tidak ada hubungannya, mencintai tidak harus menikahi. Yang B, menikah itu tidak membutuhkan cinta tapi kestabilan ekonomi. Atau C, lebih baik menunda pernikahan karena untuk menikah laki-laki pada dasarnya tidak percaya diri. Menurut Anda yang A, yang B, atau yang C, silakan tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, Anda juga bisa memilih di mtgwpoll.com. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sudah memilih. Kita berikan tepuk tangan. Kami lock jawabannya. Kita akan tahu seperti apa hasilnya sebentar lagi, mungkin juga sama dengan hasil atau pilihan Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Gold. Seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di Bandung ya pada malam hari ini dan juga lewat mtgwpoll.com. Ini dia hasil pollingnya. Logika apa yang menjadikan laki-laki ragu menikah? Pilihan A sebesar 16%, B 38%, dan pilihan C lebih baik menunda pernikahan karena untuk menikah laki-laki pada dasarnya tidak percaya diri, itu 46%. Terima kasih Anda sudah memilih. Poll kami super sekali. Berarti yang memilih laki-laki dan wanita ya di sini. Good. Siapa yang memilih A tadi, cinta dan pernikahan tidak ada hubungannya? Pilihkan laki-laki mas. Oh laki-laki dulu. Laki-laki. Coba, ada yang laki-laki yang memilih A? Tidak ya, pasti wanita yang menduga itu. Tadi ada wanita di sana, silakan. Mengapa ibu pilih A? Saya memilih A karena ketika kita mencintai pasangan kita yang sekarang yang belum menjadi suami, Biasanya kita mencintai itu karena unyu-unyunya, Pak. Sedangkan menikah itu kan tidak sebentar. Dalam waktu 10 tahun unyu-unyu itu akan memudar. Sedangkan pernikahan itu kompleks. Jika dia hanya bermodalkan unyu-unyu saja dan tidak memiliki masa depan, pasti kita juga enggak bakal. Nanti dulu, ini sikapnya laki-laki kan? Iya. Anda menduga bahwa laki-laki itu tidak serius kalau di sini? Iya. Iya, betul. Hanya cinta aja. Iya. Menikah itu seperti tidak ada dalam pikiran. Pokoknya yang rajin-rajin bilang I love you. Iya, jadi mending kita nikah sama yang tidak lenje-lenje gitu. Oh, itu kesimpulan ibu. Iya. Setelah tahu laki-laki seperti itu. Oke, berarti ibu yakini bahwa mereka begitu ya. Padahal ada 48%, 46% berpendapat lain ya. Iya, Pak. Jadi pokoknya ibu meyakini laki-laki itu tidak serius. Kalau misalnya cuman bermodalkan cinta, ngapain kita nikah sama yang makan cinta aja gitu, Pak? Good. Jadi ibu kalau mau menikah, menikah dengan yang seperti apa? Menikah yang otomatis yang cocok sama kita, Pak. Dari segi cinta ya pasti, tapi lebih dari itu juga masa depannya yang jelas gitu, Pak. Super sekali. Laki-laki, nanti dulu, jangan tepuk tangan dulu. Laki-laki, apakah kalau wanita menuntut Anda menyejahterakannya, Anda juga menuntut dia pantas disejahterakan? Iya dah, pantas ya, pasti ya. Good, kita berikan dulu tepuk tangan. Yang kedua, menikah itu tidak membutuhkan cinta, ya, tapi kestabilan ekonomi. Siapa yang memilih ini? B. Nah, Mas Ibram, laki-laki ini Mas Ibram. Silakan, Pak. Mengapa? Silakan berdiri. Ya, biasanya seseorang dia menunda pernikahan karena gini. Pokoknya saya belum stabil ekonominya. Karena nanti kalau yang namanya keluarga harus stabil dulu. Sehingga ragu nanti kalau stabil dulu lah ekonominya gitu. Anda mencintai dia enggak? Sangat mencintai. Tapi penting enggak cinta itu? Penting. Untuk menikah tidak dibutuhkan cinta? Dibutuhkan. Tetapi ada yang lebih gitu. Yaitu kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi. Iya. Jadi kalau Anda tidak menikahi dia karena Anda menunggu kestabilan ekonomi, itu sebetulnya Anda mencintai dia. Iya. Iya. Good. Sekarang, kalau Anda membiarkan dia menua dalam penantian itu, apakah itu bentuk cinta? Tidak. Tidak ya? Iya. Karena cinta itu tergesa-gesa. Kalau tidak tergesa-gesa itu bukan cinta. Jadi kalau ada laki-laki bisa santai membuat Anda menunggu, berarti dia tidak cinta. Dan satu lagi, jangan menunggu laki-laki yang tidak menghormati umur wanita. Nah, Bapak, apakah mau memperbaiki pendapat atau masih tetap cinta gak perlu? Yang penting kestabilan ekonomi. Memperbaiki pendapat. Memperbaiki pendapatan dulu. Begitu ya. Nah, menikahnya nanti aja. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Itu kan pendapatnya ya. Terbukti beliau salah atau tidak adalah wanita yang memutuskan akan menikah dengan dia atau tidak. Pendapat dia tidak salah. Wanita mau terus setuju enggak? Oke. Yang ketiga, lebih baik menunda pernikahan karena untuk menikah laki-laki pada dasarnya tidak percaya diri. Jadi bukan soal ekonomi loh ya. Ini Mas Ibram, laki-laki juga. Terima kasih. Saya sendiri alhamdulillah sudah menikah. Sudah. Dan saya melihat orang yang tidak berani menikah itu memang tidak pede rata-rata. Tidak pede. Iya. Anda setuju? 46% kan ya, hampir semua. Mengapa tidak pede, Pak? Ya banyak hal, salah satunya itu yang di A di B. Yang di A di B. Super sekali. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu sebentar. Sekarang saya tanya kepada wanita, apa tanda-tandanya laki-laki yang tidak percaya diri? Apa? Menunda pernikahan. Itu menunda pernikahan serius sekali. Apa tanda-tanda yang tidak begitu serius? Tidak berani menyatakan, mengenalkan ke orang tua. Kalau dia menunda mengenalkan Anda ke orang tua, itu salah satu tanda. Ya, yeah. Good. Terus apa lagi? Kalau terima telepon sembunyi-sembunyi, teleponnya di password. Karena kalau dia mencintai Anda, dia bisa, Anda diizinkan untuk lihat semua. See? Kalau tiba telepon gitu, sebentar, pergi. See? Ini orang-orang yang tidak percaya diri bahwa dia harus jadi pribadi pilihan dan memilih dengan tepat. Orang yang sembunyi-sembunyi, tidak pernah jelas hidupnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari poll ini kelihatan dugaan, belum tentu fakta, dugaan bahwa wanita menduga laki-laki tidak serius. Dugaan bahwa wanita, bagi laki-laki, bahwa wanita tidak terlalu mencintainya karena menekankan pada kesejahteraan. Itu yang dicurigai banyak laki-laki adalah wanita itu hanya mau hartanya atau uangnya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih. Itu. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Sebentar lagi kita akan break dulu, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana karena masih banyak sekali hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan dalam program ini. Tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV di Mario Teguh. Kita harus memikirkan banyak hal, dan untuk mencapai kesuksesan biasanya orang berfokus kepada efektivitas lalu juga efisiensi. Nah, pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bagaimana kita melihat efektif dan efisien dihubungkan dengan mendapatkan sebuah kesuksesan? Super sekali. Sudah jelas beda antara efisien dan efektif? Gini aja, disetandarkan saja ya. Lalu mudah-mudahan seumur hidup dengan contoh ini Anda tidak akan lupa. A, B. Kalau Anda ditugaskan mencapai B dari A, kalau jalannya begini, kena, sampai, apakah ini efektif? Tidak. Efektif selama sampai, selama kena. Sekarang, membunuh nyamuk satu dengan dilempar 1000 baterai. Efektif enggak? Kalau nyamuknya mati, efektif. Selama kena, itu namanya efektif. Nah, ini loh, apa? Efisien. Efisien itu mencapai dengan jarak sependek mungkin, waktu sependek mungkin, biaya sukses semudah mungkin, itu efisien. Jadi penunda, pemalas, peragu, suudon, pesimis, tidak mungkin efisien hidupnya. Tidak mungkin sukses semudah mungkin. Jadi kalau kita ingin sukses semudah mungkin, yuk yang efisien. Nah, apakah ini efisien? Oh, bandingkan dengan yang ini. Patah hati, enggak move on. Ini coba, ini. Berapa banyak anak muda seperti ini? Terakhir, skripsi. Balik lagi. Tuh, baru sampai. Lulus S1, 54 tahun. Banyak orang itu hidupnya begitu, bertele-tele. Seperti dia tidak akan menua padahal. Ingat ya, kita itu menua, melupa, melemah, melambat. Orang-orang yang malas akan bekerja keras pada saat dia sudah lupa, sudah lemah, sudah lambat. Coba. Lalu mengeluh, menyalahkan kehidupan, lalu marah sama motivator. Kata-kata tidak, apa, hidup tidak semudah, kata-kata Mario. Memang. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang efisien, berbakat sukses karena. Waktu saya muda dulu, saya pelukis, saya pemahat juga. Orang yang memahat gajah keluar dari marmer, itu tidak berfokus pada gajahnya loh ya. Dia berfokus pada marmer yang tidak kelihatan seperti gajah. Lalu dibuang. Sehingga yang tersisa hanya gajah. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak mensukseskan Anda? Apakah Anda nonton, punya hobi, melakukan hal-hal yang menjadikan Anda orang gagal? Tugas Anda, cari pergaulan yang menggagalkan, tinggalkan. Cari hobi yang melambankan, yang membuat kita tidak sehat, tinggalkan. See? Tontonan yang membuat kita pesimis, berpendapat buruk tentang kehidupan, tinggalkan. Kehidupan kita, kalau Anda tidak tahu caranya sukses, perhatikan yang menggagalkan, lalu tinggalkan. Itu efisien. Langsung sekarang saya akan beri kesempatan untuk Anda yang sudah hadir dan ingin curhat kepada Pak Mario yang mengalami permasalahan pelik, susah, ribet, membuat hidup Anda kacau, tidak bisa tidur. Silakan angkat tangan Anda, ada yang ingin? Ya, silakan Bapak. di belakang. Silakan, Bapak. Ya. Lalu, ya, Bapak, silakan. Baik, atas panggung boleh kita berikan tepuk tangan untuk dua orang. Ya. Mari, silakan. Apa permasalahan Anda? Silakan diceritakan kepada Pak Mario. Nama Anda siapa, Mas? Dian. Dian. Oke. Okay. Nama Anda? Deni. Pak Deni, silakan Pak Deni, Pak Dian. Oke, sebelumnya saya ingin apa? Saya tadi mendengarkan bahwa yang namanya cinta itu tergesa-gesa, Pak ya. Dan menunggu itu baik gitu tadi sebelumnya. Nah, dulu saya pernah mengalami sebuah patah hati ya. Saya pernah mengalami jatuh cinta. Namun malangnya hubungan saya dengan si wanita itu tidak mendapat restu dari orang tua, ya. Sehingga dengan alasan mungkin karena orang tuanya adalah pegawai negeri, sedangkan saya hanya dari anak desa ya, dan belum memiliki pekerjaan yang mapan. Apakah pegawai negeri otomatis menjadi sebuah kelompok masyarakat yang lebih mulia daripada pengusaha? Tidak, Pak. Tidak, tapi ya. Tapi mereka mungkin tidak tahu. Sudut pandang ya. Mereka begitu. Oke. Karena terus? Keluarganya pegawai negeri semua. Terus? Nah, waktu itu saya tergesa-gesa karena kita long distance ya. Saya melakukan apapun demi sang wanita ya. Saya sampai menjadi supir pribadi dan hanya dibayar Rp25.000 ya per harinya. Saya lakukan untuk membelikan hadiah dan ingin bertemu dengan wanita itu. Namun sang orang tua tidak merestui ya, sehingga ketika saya datang dari jarak Jawa Barat ke Jawa Timur, saya diusir, Pak ya. Saya diusir ya. Waktu itu mohon maaf ya, saya memohon kepada orang tuanya untuk memberikan saya kesempatan. Saya waktu itu sampai berlutut di kaki orang tuanya dan meminta sebuah apa kesepakatan ya. Stop dulu. Anda merasa terhina karena itu? Iya. Good. Lalu ya. Anda ingin membuktikan Anda benar? Iya, dan kita memiliki kesepakatan bahwa apa? Itu masih cinta atau karena Anda terhina? Saya masih cinta, Pak. Jadi Anda meneruskan ini bukan karena merasa terhina, tapi ya. Karena mencintai. Karena mencintai. Dan saya membuat kesepakatan dengan orang tuanya selama 2 tahun untuk menjadi seorang yang berhasil. Karena waktu itu orang tuanya sampai berkata begini. Katanya Mas Deni ingin menjadi seorang motivator seperti Mario Teguh, katanya. Tapi kelakuan Mas Deni seperti anak-anak. Mas Deni selalu memaksa, katanya. Dia benar gak orang tuanya itu? Tidak tahu, Pak. Waktu itu saya tidak berpikir itu ya. Oke, terus? Dan kita punya kesepakatan selama 2 tahun saya dikasih waktu untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi seperti Pak Mario ya. Saya bisa menjadi seorang motivator dan alhamdulillah sekarang saya membuktikan itu ya. Saya membuka usaha dan saya sekarang menjadi seorang motivator kecil-kecilan ya, dari SMA ke SMA. Namun ternyata waktu berlalu 2 tahun dan usaha saya sia-sia, Pak. Orang tua itu tidak Super. Menganggap usaha saya. Berarti dan niatnya orang tua itu niat menolak, Pak. Iya. Betul, Pak. Bukan niat menjadikan Anda sukses. Ya. Good. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Kalau sesuatu itu diupayakan sulit sekali, artinya apa? Karena Anda sekarang sudah motivator. Harus pindah, move on, Pak. Pindah ke hal yang lain. Nanti dulu. Sulit itu dua hal. Satu, hasilnya itu super sekali. Kan masakan yang enak sekali tidak mudah. Aha, ya toh? Atau memang bukan untuk Anda, Pak. Itu saja. Itu super sekali atau memang bukan untuk saya. Jadi di dalam penghinaan orang tua, siapa nama? Oh, jangan disebut namanya, karena belum tentu jadi. Orang tuanya akan menolak itu, Pak. Jangan sampai Anda lupa tentang wanita itu ya. Harus sangat hebat loh wanita itu. Iya, Pak. Kalau kalau orang Jawa tidak berjanji, tidak sesuai dengan sulitnya membuktikan diri menghadapi orang yang menganggap pegawai negeri itu derajat paling tinggi. Ya. Jadi kalau gitu nilai dia, lupakan bapaknya juga. Istri itu jangan diganti, mertuanya saja. Berarti kalau begitu sahabat-sahabat yang baik hatinya, dalam penolakan orang lain terhadap niat kita, satu, cek wanita ini pantas gak diperjuangkan. Kalau tidak, cari yang lain. Dunia ini banyak sekali yang lebih baik daripada yang kita pikir baik. Buktinya yang menikah selingkuh kan, dulu seperti apa? Berapa banyak orang menikah dilarang-larang setelah menikah selingkuh? Mengapa tadi saya tanyakan apa Anda terhina? Karena banyak orang pasangan yang bahaya sekali adalah karena terhina menikah, lalu menyiksa mertuanya setelah menikah. banyak terjadi. So, sangatlah kita berhati-hati dalam keadaan seperti ini. Karena apa? Seharusnya cinta itu mudah. Contohnya, kalau memang itu Anda cinta, Anda itu menikah sama dia tak larang atau disetujui. Menikah saja. Dan dia kalau betul-betul cinta, mau menikah dengan Anda. Mau lari, mau apapun. Hanya ingat, kawin lari itu kecepatannya harus seimbang ya, antara... Lihat. Berarti dia tidak betul-betul serius ingin menikahi. Wanitanya juga tidak. Karena kalau tidak, kalau betul-betul serius, tidak ada yang bisa menolak orang yang betul-betul ingin menikah. Nggak ada kekuatan lebih kuat dari cinta loh ya. Cinta itu sifat Tuhan loh ya. Dasar dari kemurahan Tuhan itu cinta. Jadi apa kesimpulan Anda? Cari yang lain, Pak. Simple sekali. Cari yang lain. Betul? Iya, begitu, Pak. Kalau dia nonton ini kan putus, Pak. Sebetulnya saya sudah kesepakatan itu sudah saya buktikan, Pak, selama 2 tahun, tapi ternyata bagi mereka, di pandangan mereka, saya itu masih belum cukup. Ya wes, Pak. Buktikan. Iya, Pak. Terima ya? Kasih. Bukan hanya kepada wanita itu, kepada orang tuanya dan terutama kepada ibunda yang melahirkan Anda. Buktikan that you're a super guy. Oke? Okay? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya cuma mau bertanya yang pernah saya alami saja. Mungkin kebetulan dialami oleh banyak laki-laki yang seumuran saya mungkin ya. Jadi begini, Pak. Ketika saya mulai ingin membuka diri gitu, membuka hati buat ke satu wanita, tapi saya harus melakukan fase waktu yang lumayan agak lama gitu, Pak. Untuk apa? Untuk mengenali bahwa wanita itu benar-benar sanggup dengan diri saya gitu, dengan keadaan saya seperti itu gitu. Terus juga mungkin bisa mengenali saya lebih dalam lah, jadi supaya nanti ke depannya dia tahu gitu tentang sedikitnya tentang saya. Nanti seperti dulu, itu. Pak. Jadi wanita ini, ya. Ini Anda, itu butuh lama untuk dia tahu Anda, gitu? Ya, seperti itu. Ini tidak logis, Pak. Ya, jadi supaya ke depannya dia bisa bertahan dalam kondisi apapun gitu, Pak. Yang saya bayangkan seperti itu. Bagaimana dia bisa lama mengenal Anda? Wong Anda sudah, ini saya kenalan dengan Anda nih. Yang buat saya kenal Anda lama itu apa? Kebersamaan mungkin, Pak.